Mitra bisnis, kasus Bank Senturi ternyata tidak mempengaruhi popularitas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di dunia internasional. Bahkan namanya masuk dalam urutan ke-8, daftar wanita paling berpengaruh di Asia dalam bidang ekonomi dan politik versi CNN Go. Dalam penilaian CNN Go, dia dinilai berperan besar dalam menjalankan reformasi, terutama di Kementerian Keuangan yang dia pimpin sejak 2005. Selain itu, Sri Mulyani dianggap sukses membawa Indonesia terhindar dari krisis global yang melanda dunia sejak akhir November 2008. Tapi ironisnya, di dalam negeri, paling tidak oleh sebagian fraksi di DPR, Sri Mulyani justru dianggap bermasalah, bahkan diancam akan diboikot bila ada rapat kerja dengan DPR. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Toto Dirgantoro. Pak Toto, bagaimana komentar Anda? Ya, kita dari sisi dunia usaha ya. Kalau dikatakan paling bersih, enggak juga. Departemen kan ada pajak, ada bea cukai, ada banyak kan di bawah institusinya. Kalau dari Departemen Keuangannya juga dikatakan paling bersih juga belum. Tapi kalau CNN maupun Forbes semua punya penilaian demikian, ya itu kan pasti memiliki tolok ukur atau barometer untuk mengukur itu. Tapi semua ini kan kembali lagi juga tidak lepas peran dunia usaha. Peran dunia usaha juga cukup berperan untuk berjalannya perekonomian kita kan gitu. Jadi kita melihat juga kinerja peran dunia usaha juga menteri teknis berperan kan, seperti perdagangan. Jadi kita nggak bisa melihatnya hanya dari satu sisi. Pak, di luar negeri prestasi Sri Mulyani diakui, tapi di dalam negeri dia dipermasalahkan DPR. Ironis nggak nih Pak? Tadi, semua pasti punya barometer masing-masing, punya tolok ukur masing-masing. Nah, sekarang kita nggak tahu yang dipakai tolok ukur oleh CNN dan Forbes apa. Dan yang jelas, dalam negeri kan juga mungkin memiliki tolok ukur. Tapi kalau dengan DPR ini kan menyangkut politis ya. Kita nggak bisa komen. Tapi yang jelas, memang selama perjalanan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, cukup bagus gitu loh. Untuk mengendalikan situasi ekonomi kita. Menurut Anda, apa sih contoh konkret prestasi Sri Mulyani? Paling tidak, satu yang kita lihat adalah reformasi bea cukai bisa berjalan, sekalipun belum seperti yang betul-betul kita harapkan. Tapi paling tidak, sudah ada perubahan, perbaikan, dan itu. Begitu juga, walaupun belum seperti yang kita harapkan, juga di sektor perpajakan pun sudah ada reformasi. Nah, itu kita lihat memang ada perubahan. Tapi kalau untuk kondisi itu kondusif ataupun bisa menarik investor dari luar, belum. Karena dia lebih kepada makroekonomi dibanding mikroekonomi. Sehingga sektor real belum jalan seperti yang kita harapkan. Sektor real masih terus terseok-seok. Trade finansial masih juga belum terpenuhi sesuai dengan harapan. Di mana untuk persaingan dunia usaha pun juga belum sesuai yang kita harapkan karena bunga bank kita juga masih tinggi. Ya, jadi memang ada seperti tadi yang dilakukan, tapi banyak juga yang masih belum sesuai harapan. Demikian Toto Dirgantoro dan saya Rizal Andika.